kasihku untuk Indonesia. Bagaimana tidak? Di sini aku ada, menapak langkah demi langkah. Masa kecil berubah menjadi dewasa. Kenangan manis tak pernah habis untuk menjadi kisah yang diceritakan kepada anak cucu di kemudian hari. Indonesia yang mestinya terus kuwujudkan untuk menjadi bangsa yang berharga di mata orang di sekitarnya. Bangsa-bangsa dunia harus menghormatnya. Kasihku untuk Indonesia, kasih yang murni. Karena itu di sini aku mengabdi. Kuberikan apa yang ada, bukan hanya kata-kata, apalagi sekedar citra. Aku tak akan berbicara akan dan menumpah 1000 janji, tapi ternyata tak pernah terwujud nyata. Karena 1000 janji yang tak diwujudkan adalah dusta yang mengerikan. Aku tak akan di sana. Kasihku untuk Indonesia. Kurangkai langkah demi langkah. Ayo ku ajak kita semua bersama memberi kasih untuk Indonesia. Sehingga kasih itu terwujud nyata. Semua orang bisa melihatnya. Dan dia jadi fakta tak terbantah. Awas, jangan hanya cerita. Memberi 1 juta inspirasi, tapi tak pernah bisa jadi inspirasi. Karena yang sejati adalah diri ini. Jangan terjebak jadi pembicara yang jauh dari fakta. Penginspirasi yang bukan datang dari diri. Awas, jangan sampai salah melangkah. Kasih untuk Indonesia harus jadi wujud yang nyata. Ayo kita semua berlomba menunjukkan kasih untuk Indonesia. Bersama saya, Bigman Sirait.